wala yukammalu ahadun naqdaini bil akhar. Jadi terkait dengan nisab ya, antara emas dan perak itu tidak bisa disempurnakan dengan yang lain. Jadi punya emas separuh, perak separuh, separuh nisab ya, itu ya tidak wajib zakat karena keduanya ini dua harta yang berbeda. Wa yukammalu kullu naw'in min jinsin bi akhar minhu. Tapi kalau hanya beda nau, nau ini di bawah jenis ya. Jadi jenis itu mencakup nau ya. Jadi misalkan apa ya? Misalkan manusia itu jenis, kemudian nau itu ya hewan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu jenis, kemudian nau-nya adalah hewan, manusia, tumbuhan ya. Jadi jenis itu cakupannya lebih luas. Tapi kalau masih kategori emas ya, satu emas tipe A, kemudian tipe B. Jadi emas itu jenis, kemudian ada naoknya ya, emas yang A, emas yang B, emas yang C, yaitu dikumpulkan satu sama lain. Begitu juga perak ya. Jadi kalau emas dan perak itu namanya beda jenis. Kalau beda jenis tidak harus dikumpulkan, tapi kalau beda naok itu dikumpulkan. Wa yujzi'u jayyidun wa sahih an radhi wa mukassar bal huwa afdalu la aksuhuma. Dan emas atau perak yang emas atau perak yang bagus dan yang utuh itu mencukupi untuk membayar zakat dari emas yang jelek dan yang pecah-pecah. Jadi ada yang utuh, ada yang pecah-pecah ya. Punya emas pecah-pecah satu nisab atau punya emas yang jelek satu nisab, tapi zakatnya menggunakan emas yang bagus atau emas yang utuh itu boleh, bahkan lebih baik ya. Tapi kalau sebaliknya ya jangan. La aksuhuma. Wa kharaja bil khalisi al maghzuzu fala zakata fihi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Jadi emas yang atau perak yang harus dizakati, ukuran satu nisabnya adalah ukuran emas yang murni. Jadi mengecualikan emas campuran, emas atau perak campuran. Campuran dicampur dengan tembaga atau apa ya. Jadi emas dan perak yang campuran itu kalau mencapai satu nisab tidak harus dizakati, kecuali kalau kadar kemurniannya mencapai satu nisab. Kama yajibu rubu usuri kimatil arodi fi mali tijarah balagon nisabah fi akhiril hauli wa in malakahu biduni nisab. Seperti halnya ini kafnya, ini kaf apa ini? Kafnya ini kamal tijarah. Oh, jadi ukuran zakat atau kadar zakat yang dikeluarkan untuk apa itu namanya? Untuk emas dan perak itu sama dengan zakat dagangan ya. Jadi keharusan 1/4 dari 1/10 atau 2,5% ya. 2,5% dari harga barang yang dimiliki itu maksudnya kalau orang memiliki dagangan, kemudian dagangan itu harganya sudah mencapai satu nisab di akhir tahun, maka yang harus dikeluarkan sama dengan emas dan perak, yaitu rubu'ul usur, 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5 ya, seperti coret-coretan kemarin ya, 2,5 dari harga barang. Wa in malakahu biduni nisab, walaupun dagangan itu modalnya tidak mencapai satu nisab. Jadi pokoknya dagangan itu, orang yang punya dagangan itu setiap setahun harga barang dagangannya ditotal. Kalau totalnya mencapai satu nisab wajib membayar zakat, kalau tidak ya tidak. Wa yadhummu ribhal hazila fi asna'il hauli ilal asli fil hauli ilam yanidho. Amma idza nadha bi ansara dhahaban aw fiddah wa amsakahu ila akhiril hauli falayadhummu ilal asli. Sekarang terkait dengan apa itu ribah ya. Ribah itu apa itu namanya? Keuntungan ya. Keuntungan yang didapatkan di tengah-tengah tahun itu nanti dikumpulkan ke modal. Asal ini maknanya modal ya. Jadi keuntungan dikumpulkan ke modal. Nanti setelah akhir tahun menghitung nisab itu keuntungannya ikut dihitung ya. Keuntungan ikut dihitung itu kalau keuntungan itu diberikan barang lagi. kalau keuntungan itu diberikan barang lagi. Ya, nedo ini maksudnya tidak keuntungannya tidak berupa uang ya. Kalau zaman dahulu keuntungannya berupa emas atau perak. Jadi zaman dahulu itu kan mata uangnya emas atau perak ya, mata uangnya emas atau perak. Misalkan punya modal, modalnya menggunakan emas ya, modalnya menggunakan emas. Nanti di tengah-tengah tahun kalau mendapat keuntungan, keuntungannya kan berarti berupa emas karena modalnya emas. Kalau keuntungan itu tidak diberikan barang kembali, maksudnya berupa emas kemudian emasnya disimpan, tidak diberikan barang kembali, maka emas ini tidak ikut dihitung nanti, tidak ikut dihitung satu nisab. Ini namanya ini ya, yanido ini. Ini namanya nat ya. Atau perak juga sama. Tapi kalau emas ini dibelikan barang kembali, maka barang itu juga hitungan haulnya sama dengan modal yang diberikan barang itu. Intinya adalah keuntungan yang didapatkan di tengah-tengah tahun itu nanti haulnya sama dengan barang yang sudah ada. Haulnya sama dengan barang yang sudah ada. Jadi bukan berarti misalkan saya punya dagangan, kemudian mendapatkan 6 bulan, saya mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu saya belikan barang lagi. Ya, barang yang baru saya beli ini tidak memulai haul dari awal ya. Jadi barang yang dibeli dari keuntungan itu haulnya mengikuti barang yang sudah ada, tidak haul permulaan lagi. Semoga dipaham ya. Tadi dengan catatan tadi ya, kalau memang diberikan barang, tapi kalau keuntungan itu disimpan, tidak dibelikan barang kembali ya, tidak dihitung haul. Fala yudhammu ilal asli bal yuzakil asla bihaulih wa yufridur ribha bihaulin. Wa yasiru aradu tijarah lil kinyati biniyatihima. Ya, ini sudah beda ini. Jadi kalau keuntungan itu tidak diberikan barang kembali, maka keuntungan itu sudah tidak terkait lagi dengan barang dagangannya. Jadi barang dagangannya punya haul sendiri, keuntungannya juga punya haul sendiri. Dan keuntungan ini kan tadi bentuknya emas atau perak ya, kalau dalam contoh ini. Berarti nanti ya haulnya ikut emas dan perak, bukan lagi ikut dagangan. Wa yasiru aradu tijarati lil kinyati biniyatiha. Dan barang dagangan itu bisa, status dagangan bisa berhenti kalau ada niat menyimpan. Jadi cukup dengan niat saja. Kalau ada orang yang memiliki barang dagangan, kemudian barang itu diniati disimpan, tidak lagi didagangkan, maka ya otomatis haulnya terputus. Statusnya tidak menjadi barang dagangan tapi menjadi barang simpanan, berubah status. Jadi perubahan status cukup dengan niat saja. Fayan qati'ul haulu bi mujarradi niyatil kinyah la aksuhu. Jadi haul barang dagangan bisa terputus hanya dengan niat menyimpan saja. Tapi tidak bisa sebaliknya. Ada barang kemudian diniati, saya punya barang kemudian barang itu saya niati tijaroh, itu tidak bisa langsung menjadi tijaroh. Harus ada transaksi dulu, harus ada perputaran dulu. Jadi kalau perubahan dari tijaroh ke kinyah, dari dagangan ke simpanan, cukup dengan niat. Tapi kalau sebaliknya, dari simpanan ke dagangan, itu tidak cukup niat. Harus ada perputaran dulu.